الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فإخواتي في الدين حفظني وحفظكم الله kita lanjutkan kembali pembahasan kitab التوحيد dan kita masuk pada pembahasan yang baru atau bab yang baru. Faqala al-musannif rahimahullahu taala bab ma jaa fi qoulihi taala wala in adzaqnahu rahmatan min wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadza li al-ayah. Bab apa-apa yang datang, yang warid terkait pembahasan firman Allah Ta'ala, wala in adzaqnahu rahmatan minna, dan apabila kami berikan kepada dirinya, kepada manusia, rahmah dari kami, min ba'di dharra'a massathu, setelah kemudharatan yang menimpa kepada dirinya, la yaqulanna hadza li, maka dia akan mengucapkan ini adalah untukku. Fa munasabat hadzal bab li kitab tauhid, keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid. Di mana maksudul musannif rahimahullahu taala pada bab ini ingin menjelaskan bahwasanya nisbatun ni'am ila ghairillahi tabarak wa ta'ala wa adam syukriha, menisbahkan kenikmatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sikap tidak mau mensyukuri kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan, karuniakan kepada dirinya, ini termasuk dari kurangnya seorang di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang wajib bagi seorang mukmin ketika mendapatkan nikmat minallahi subhanahu wa taala, awalan yang pertama kali adalah menisbahkan kenikmatan-kenikmatan tadi kepada Allah. Yakni meyakini bahwasanya kenikmatan yang dia dapat semata-mata karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kenikmatan tersebut dari atau dengan sebab upaya yang dia lakukan, tapi dia meyakini bahwasanya yang menjadikan dia mendapatkan kenikmatan tersebut semata-mata hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula yang wajib adalah seorang bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasyukurullah, maka mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala ala ni'am, atas kenikmatan-kenikmatan yang dia dapat, adalah perkara yang wajib. Dan mengkufuri nikmat tersebut adalah perbuatan yang akan mendatangkan adab min Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini maksudul musannif rahimahullah ta'ala pada bab ini. Beliau akan membawakan asar-asar dari para salaf yang menjelaskan terkait ayat ini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babu maja'a fi qawlihi ta'ala, bab apa-apa yang datang dari asar salaf, dari tafsir ayat serta penjelasan terkait pembahasan ini. Pada firman Allah Ta'ala, wala in adzaqnahu rahmatan minna, dan apabila kami berikan kepada manusia rahmat dari kami, kenikmatan dari kami, min ba'di dharra'a massathu, setelah kemudaratan yang menimpa kepada dirinya, setelah datangnya musibah yang datang kepada dirinya, la yaqulanna hadza li al-ayah, maka pasti dia akan mengucapkan hadza li, ini adalah untukku. Maka di dalam ini atau di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela seorang insan yang dimana ketika mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada dirinya musibah, kemudaratan, dan Allah angkat, atau bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan dan kenikmatan kepada dirinya, namun mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau sadar bahwasanya kenikmatan tadi minallahi subhanahu wa taala. Mereka justru mengatakan hadzali, ini untuk saya, yakni ana haqiqun bih, saya berhak untuk mendapatkan hal ini, saya layak, saya pantas, dan yang semisalnya. Maka ucapan-ucapan seperti ini adalah ucapan-ucapan yang menunjukkan tidak syukurnya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabaqa, dan telah lalu pula bahasanya seorang yang dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya dia al-i'tiraf bi ni'matillah Subhanahu wa taala, meyakini dan menyadari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada dirinya, dan bahwasanya apapun yang dia dapatkan berupa kenikmatan itu minallah Subhanahu wa taala. Maka yang wajib nisbatuha ilallah, maka yang wajib adalah dia menisbahkan kenikmatan tadi kepada Allah. Di antaranya semisal mengucapkan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saya. Alhamdulillah, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala saya berhasil. Walhamdulillah, atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala usaha saya berkembang. Alhamdulillah, atas taufik minallahi subhanahu wa ta'ala, anak saya bisa menghafal Al-Quran dengan cepat. Dan yang semisalnya, dari kenikmatan-kenikmatan yang ada, baik itu kenikmatan berupa ad-duniawiyah, kenikmatan dunia, ataupun nikmat ad-diniyah. Nah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, qala Mujahid. Berkata Mujahid terkait dengan ayat ini, hadza bi amali wa ana mahququn bihi. Kata Mujahid terkait ayat ini, maksudnya adalah hadza bi amali, yakni ini semua dengan upaya dan usaha saya. Yakni maksud dari la yaqulanna hadzali, ketika seorang mendapatkan kenikmatan dia justru mengatakan hadzali, ini untuk saya. Kata Mujahid maknanya adalah yakni ini karena upaya saya berusaha, ini atas jerih payah saya. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa bahwasanya yang dia dapatkan itu atas taysir, kemudahan minallahi Subhanahu wa taala. Wa ana mahququn bih, dan saya berhak mendapatkan hal tersebut. Maka yang seperti ini di antara ucapan-ucapan yang menunjukkan dia adalah orang yang kufur nikmat. Nah, waqala Ibnu Abbas, begitu pula berkata Ibnu Abbas terkait dengan ayat ini, yurid min indi. Yani yang dimaksud adalah min indi, hadzali ay min indi. Ini untuk saya, yakni ini dari saya dengan sebab usaha saya. Nah, maka dengan kita membaca, kita memperhatikan tafsir salaf dari Al-Imam Mujahid, begitu pula Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, terkait ayat ini kita bisa memahami di antara perangai yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang itu mendapatkan kenikmatan dia mengucapkan ya ini karena usaha saya, ya ini karena saya kerja keras, ya ini saya berhak untuk mendapatkan ini semua. Maka yang seperti ini adalah ucapan yang tercela. Naam. Bahkan itu adalah ucapan-ucapan yang menunjukkan seorang itu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib dia menisbahkannya kepada Allah. Yakin bahwasanya yang dia dapatkan walaupun dengan sebab usahanya itu atas kemudahan dari Allah. Nah, ini yang wajib. Kemudian yang berikutnya, qala al-musannif wa qawluhu, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inna ma utituhu ala ilmin indi. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala, dan Qarun berkata, inna ma utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan ini semua karena saya punya ilmu. Karena saya punya ilmu. Yani di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara ucapan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ucapannya Qarun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan, melimpahkan kepada dirinya dengan berbagai macam bentuk kenikmatan, terutama dari sisi harta. Mendapatkan kekayaan yang sangat luar biasa, yang bahkan saking banyaknya hartanya, kunci-kunci yang digunakan untuk membuka gudang-gudang penyimpanan hartanya, seandainya diangkat, seandainya digotong oleh orang-orang kuat, niscaya mereka tidak akan sanggup karena saking banyaknya. Itu baru kuncinya. Lalu bagaimana dengan harta bendanya? Itu baru kunci gudangnya. Banyak, apalagi harta bendanya. Maka dia mengatakan ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan harta ini, dia lupa bersyukur. Dia malah mengucapkan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan, saya mendapatkan ini semua semata-mata karena saya punya ilmu. Ya, karena saya pandai. Kata Qatadah terkait dengan ayat ini, ala ilmin minni biwujuhil makasib. Kata Qatadah, yakni maksudnya, karena mendapatkan ilmu atas dasar ilmu dari saya terkait dengan sisi-sisi makasib. Pandai di dalam berdagang, pandai di dalam berjualan dan yang semisalnya. Dia pintar dalam masalah-masalah yang seperti ini. Dan ini juga termasuk ucapan yang menunjukkan seorang itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala akharun, dan berkata yang lainnya dari para ulama tafsir, ala ilmin minallah anni lahu ahlun. Berkata yang lainnya, yakni maksudnya, karena atas dasar ilmu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saya berhak, saya memang pantas dan layak untuk mendapatkannya. Yakni tidak meyakini atau tidak atas dasar keyakinan bahwasanya yang dia dapatkan itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Murni karena besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Karim, bukan, tapi dia mengatakan ana lahu haqiq. Saya berhak untuk mendapatkannya. Ana lahu ahlun. Saya memang berhak dan layak untuk mendapatkan itu semua. Nah, wa hadza makna qawli mujahid, dan inilah makna dari ucapan mujahid, utituhu ala syaraf. Saya mendapatkan ini semua karena kemuliaan yang ada pada diri saya. Nah, maka dengan penafsiran para salaf ini saling melengkapi dan saling menjelaskan terkait dengan makna ayat. Kemudian yang berikutnya, qala al-musannif, wa an Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna thalathatan min bani Israil abrasa wa qara wa aqra wa a'ma, fa arada Allah an yabtaliyahum fa ba'atha ilaihim malakan fa atal abras fa qala ayu shay'in ahabbu ilayk, qala launun hasan wa jildun hasan wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani qadarani an-nasu bih. Qala famasaha fa dhahaba anhu qadaruhu fa u'tiya launan hasanan wa jildan hasanan. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Qala al-ibil awil baqar. Syaqqa Ishaq fa u'tiya naqatan usyara wa qala barakallahu laka fiha. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada tiga orang dari kalangan Bani Israel. Yang pertama dia Abros, yakni terkena penyakit kusta, semacam penyakit kulit. Wa Aqra. Yang kedua Aqra, rambutnya rontok dan penampilannya jelek. Ini rambutnya rontok. Wa A'ma, begitu pula satunya orang buta. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mereka diuji. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang malaikat. Maka malaikat tadi mendatangi sang Abros, seorang yang terkena penyakit kusta, penyakit kulit. Yang dikatakan oleh para ulama, penyakit ini tidak ada obatnya. Oleh karena itu, kata Syekh Shalal Fauzan, di antara ayat, di antara mukjizatnya Nabiullah Isa, beliau bisa menyembuhkan orang yang memiliki penyakit Al-Baros. Nah. Faqal, maka kata malaikat tadi, ayu syai'in ahabbu ilaik? Apa yang kamu inginkan? Apa yang paling kamu inginkan? Qala, kata beliau, launun hasan wa jildun hasan, warna yang bagus dan kulit yang bagus. Yang ini ingin sembuh. Dia punya penyakit kulit, tentunya penampilannya menjadikan dia buruk rupa. Maka dia menginginkan kulit yang bagus, begitu pula warna kulit yang bagus. Dan hilang dariku penyakit yang menjadikan orang-orang jijik kepadaku dengannya. Qala famasahah, maka malaikat tersebut mengusap Al-Abros tadi. Fadhahaba anhu qadaruhu, maka penyakitnya hilang dari dirinya. Fa'utiya launan hasana wal jildan hasanan, dan dia mendapatkan warna kulit yang bagus dan kulit yang bagus pula, sehat. Kelihatan bagus kulitnya. Kemudian sang malaikat bertanya lagi, "Bayul mali ahabbu ilai?" Lalu harta apa yang paling kamu inginkan? Qala al-ibil. Dia berkata, "Unta." Awil bakor ataupun sapi. Syaka Ishaq. Ishaq ragu-ragu, sang rawi ragu-ragu. Apakah di dalam riwayat itu ibil ataupun bakor? Fa'utiya naqatan usyara. Maka dia diberi satu unta yang hamil. Waqal barakallahu laka fiha. Dan malaikat tadi mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah untukmu pada harta tadi. Yakni Allah Subhanahu wa taala menguji sang Abros tadi, orang yang terkena penyakit kulit dan orang merasa jijik dengan dirinya, dengan Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan. Allah sembuhkan, bahkan mendapatkan kulit yang bagus, penampilan yang bagus. Dan tidak semata-mata sebatas itu, Allah Subhanahu wa taala berikan padanya harta. Apakah bersyukur ataukah tidak? Qala fatal Aqra. Dan malaikat itu pula mendatangi sang Aqra, orang yang memiliki penyakit kerontokan rambut. Faqal, maka sang malaikat tadi mengatakan, ayu syai'in ahabbu ilaik? Apa yang paling kamu inginkan? Qala sya'run hasanun, rambut yang bagus. karena rambutnya rontok, penampilannya jadi jelek. Wa yadhhabu anni alladhi qadira qadirani an-nasu bih, dan hilang padaku, pergi dariku penyakit yang orang-orang menjadi jijik denganku. Qala fa masaha, maka sang malaikat tadi mengusapnya. Fa dhahaba anhu, maka penyakitnya hilang. Kerontokan rambutnya hilang. Fa'utiya sya'ran hasanan, dan dia diberikan rambut yang bagus. Faqal, maka sang malaikat juga bertanya lagi, ayul mali ahabu ilaik, lalu harta apa yang paling kamu inginkan? Qala al-baqar awil ibil, dia berkata sapi atau unta. Yani sang rawi pun ragu. Fa'utiya baqaratan hamilan, maka dia diberi sapi yang hamil. Faqala barakallahu laka fiha, maka sang malaikat tadi mengatakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahimu pada hartamu. Qala fa'atal a'ma, kemudian sang malaikat tadi mendatangi orang yang buta. Faqal, maka sang malaikat bertanya, ayu syai'in ahabu ilaik, apa yang paling kamu inginkan? Qala an yaruddallahu alayya basari, yakni untuk Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatanku, karena beliau buta. Fa'ubisarabihinnas, sehingga saya bisa melihat manusia, melihat orang-orang. Qala famasahah, maka sang malaikat tadi mengusap. Faraddallahu ilayhi basarah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatannya. Qala fa ayul mali ahabbu ilaik, kemudian sang malaikat tadi bertanya, lalu harta apa yang paling kamu inginkan? Qala al-ghanam, dia berkata kambing. Fa utiya syatan walidan, maka diberi seekor kambing yang hamil. Fa untija hadani wa wallad hadha, maka kedua orang ini, al-aqra wal-abras, orang yang asalnya dia punya penyakit kusta ataupun orang yang memiliki kerontokan rambut, hartanya yang diberikan tadi, baik unta ataupun sapi, melahirkan. Begitu pula orang yang buta, ketika mendapatkan kambing, kambingnya melahirkan. Fakana hadha wadin minal ibil, walihada wadin minal baqar, walihada wadin minal ghanam, sehingga yang satunya punya selembah unta, yang satunya punya selembah sapi, yang satunya punya selembah kambing. Yani berkembang biak sampai hartanya punya satu lembah, ya bukan 10 tapi satu lembah isinya unta semua, sapi semua, atau kambing semua. Hartanya berkembang. Qala, "Thumma innahu atal abras fi suratihi wa hayati." Maka setelah ketiga-tiganya mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa, penyakitnya sembuh, yang dia punya penyakit baros, punya penyakit kusta, kulitnya malah jadi bagus, dia menjadi kaya, begitu pula yang akrok punya penyakit rambutnya rontok, rambutnya jadi bagus. Begitu pula dia kaya. Dan juga yang a'ma pun seperti itu. Orang yang buta, yang tidak bisa melihat, bisa melihat lagi. Dan dia menjadi kaya. Maka dari sinilah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala thumma innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi. Kemudian sang malaikat tadi datang kembali kepada sang abras, orang yang pada asalnya punya penyakit kusta. Datang dalam bentuk sang abros, datang dalam bentuk yang sama, sama-sama punya penyakit abros, boros, punya penyakit kusta, dan sama bentuknya. Yakni dalam rangka mengingatkan kepada dirinya, malaikat berubah bentuk menjadi seperti dia ketika dia masih punya penyakit, masih jatuh miskin, dalam rangka mengingatkan dia kondisinya. bahwasanya dia dulu adalah orang yang tidak punya, orang yang penyakitan, tapi Allah berikan kepada dirinya, sehingga mengingatkan dia untuk mau bersyukur kepada Allah. Ini maksudnya. Faqal, maka sang malaikat tadi yang merubah bentuknya menjadi manusia yang abros, begitu pula bentuknya seperti orang yang abros, rajulun miskin. Saya ini orang yang miskin, enggak punya apa-apa. Qadin qata'at biyal hibal fi safari. Sudah hilang semua bekal di dalam safar saya. Fala balagali al-yawma illa billahi thumma bik. As'aluka billadhi a'taka al-lawna al-hasan wa jilda al-hasan wal mala ba'iran ataballagu bihi fi safari. Saya ini orang miskin, orang tidak punya. Dan bekal saya habis di tengah-tengah safar saya. Habis semua. Maka saya tidak akan bisa sampai pada hari ini kecuali dengan pertolongan dari Allah, kemudian pertolonganmu. Dengan lafaz thumma. Maka kata malaikat tadi, as'aluka billadhi a'taka launal hasan, maka aku meminta kepadamu dengan menyebut zat yang telah memberimu warna yang bagus, kulit yang bagus. Begitu pula memberikan kepada dirimu harta, saya minta unta yang saya bisa melakukan perjalanan safar saya, bisa sampai kepada tujuan saya. Yakni sang malaikat tadi atas perintah Allah Subhanahu wa taala merubah dirinya, dan itu termasuk kemampuan malaikat. Di antara kemampuan malaikat, mereka mampu merubah bentuk mereka ke dalam bentuk manusia. Sebagaimana jin, mereka bisa dan memiliki kemampuan untuk merubah wujud mereka menjadi seorang seperti manusia, menjadi laki-laki, menjadi perempuan. Maka malaikat pun seperti itu, memiliki kemampuan sebagaimana Jibril alaihi salam ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang bermajelis, mendatangi Rasul dalam bentuk seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, sangat klimis, rambutnya pun seperti itu, rapi. Nah, maka malaikat ini datang kepada sang Abros dengan bentuknya yang seperti dulu, dalam rangka mengingatkan kepada Abros tadi bahwasanya dulu kamu juga seperti ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu kenikmatan, sembuh, begitu pula kamu menjadi kaya, maka yang wajib adalah bersyukur. Dan di antara bentuk syukur adalah dia membantu orang-orang yang membutuhkan. Malaikat tadi mengatakan, saya ini orang miskin, saya tidak punya apa-apa, bekal saya habis, dan saya tidak bisa sampai kecuali atas dengan pertolongan dari Allah, kemudian pertolongan. Maka dia meminta kepada sang Abros tadi satu unta saja untuk bisa sampai ke tujuan. Dan memintanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kondisi ini, ketika ada seorang yang meminta, dalam keadaan dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka yang wajib adalah dia memberinya. Ini yang wajib. Ketentuannya adalah apabila seorang itu meminta dengan menyebut nama Allah dalam keadaan dia punya hajat, dia betul-betul membutuhkan. Yang pertama. Yang kedua, seorang yang diminta itu punya kelebihan. Ya, bukan orang yang juga membutuhkan, tapi dia memiliki kelebihan rizki. Maka dalam kondisi ini hukumnya wajib untuk dia memberikan. Hukumnya wajib untuk dia memberikan permintaan orang tadi. Dalam kondisi ini, ketika sang malaikat berubah menjadi manusia dalam keadaan miskin, dalam keadaan abros, dia mengatakan bahwasanya, saya miskin, saya butuh harta, saya butuh satu unta saja untuk saya bisa sampai ke tujuan. Maka dalam kondisi ini, apalagi sang malaikat tadi meminta dengan menyebut nama Allah, maka lebih wajib. Maka yang wajib adalah dia memberikannya. Dan ini diantara bentuk syukur seorang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia diberikan kenikmatan nikmat sehat, nikmat harta, nikmat kelebihan rizki. Dia gunakan harta tersebut untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini diantara bentuk syukur. Nah, namun kata Sang Abros tadi, faqal, al-hukuku kathirah. Ini tanggungannya banyak. Ya, ini dia menolak, beralasan. Dia tidak memberi, tapi dengan beralasan. Al-hukuku kathirah, tanggungannya banyak. Faqala lahu ka'anni a'rifuk. Maka sang malaikat tadi mengatakan, sepertinya saya kenal kamu. Alam takun abros. Yakdarukan nas. Bukankah kamu dulu itu punya penyakit abros? Kamu punya penyakit kusta yang orang-orang merasa jijik denganmu. Fakiran, kamu juga dulu miskin, fakir. Fataqallahu azza wa jalla al-mal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada dirimu harta. Diingatkan lagi, ketika dia berelasan, dia diingatkan lagi. Bukankah dulunya kamu adalah orang yang dulu sakit-sakitan, punya penyakit, tapi Allah sembuhkan. Dulu miskin, jadi kaya. Maksudnya agar mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kamu. Berikan kelebihan harta, kelebihan rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu. Dan sang malaikat tadi tidak minta seluruh hartanya. Diminta seluruh hartanya, enggak. Tapi cuma sebagian saja. Sebagian saja, satu saja yang dia butuhkan. Nah, maka dia beralasan lagi, faqal. Dia mengatakan, innama warithu hadza al-mal kabiran an kabir. Dia beralasan bahwasanya saya mendapatkan ini karena warisan dari orang yang besar ke orang yang besar pula. Yani dia mengakunya bahwasanya saya mendapatkan kekayaan ini karena saya adalah orang yang kaya. Keluarga saya adalah orang yang kaya sehingga keluarga saya mewariskan saya harta yang banyak. Maka selain dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berdusta. Maka ketika mendapati sang abros ini tidak mau bersyukur, bahkan berdusta, faqal, maka sang malaikat berkata, in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunt. Apabila kamu dusta, kamu berbohong, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merubahmu ke kondisimu yang terdulu, menjadi miskin dan menjadi penyakitan lagi. Maka dia berubah. Seketika itu menjadi orang yang fakir, orang yang miskin lagi, jatuh miskin dan penyakitan lagi. Karena tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari kisah ini, diantara faedah yang bisa dipetik, bahwasanya ada musyukur tidak mau bersyukurnya seorang kepada Allah, sebab terbesar kenikmatan tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang tidak mau bersyukur atas kenikmatan yang dia dapatkan akan menjadi sebab harta, rizki, dan nikmatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila dia bersyukur, malah justru sebaliknya Allah akan berikan berkah. Dan di antara bentuk syukur adalah melaksanakan kewajiban syariat. Di antara kewajiban syariat di dalam hadis ini adalah ketika ada orang yang datang minta-minta dan dia butuh, kita pun ada kelonggaran harta, apalagi dia meminta dengan menyebut nama Allah, dalam kondisi ini dia wajib untuk memberikan permintaan dia. Nah, namun dia tidak mau, malah justru beralasan dan berdusta. Maka karena sikapnya yang seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala cabut kenikmatan yang ada pada dirinya. Yang dulu sehat jadi sakit-sakitan lagi. Yang dulu punya kelonggaran harta jadi miskin lagi. Nah, qala fa'atal aqra fi suratihi faqala lahu mithla ma qala li hadza. Maka sang malaikat tadi mendatangi sang Aqra, orang yang dulunya kena penyakit rambut rontok. Maka sang malaikat mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh sang Abros. Yani berubah dalam bentuk Aqra pula. Dalam bentuk yang sama, dalam bentuk yang dulunya orang yang Aqra tadi punya penyakit. Miskin, rambutnya penyakitan. Maka faradda alaihi mithla ma radda alaihi hadza. Namun sang Aqra membalas sebagaimana sang Abros membalas orang tadi, sang malaikat tadi. Nah, beralasan. Ketika menjelaskan bahwasanya rojulun miskin, kita ini orang miskin, tidak punya apa-apa, bekal saya hilang, bekal saya habis dalam tengah perjalanan, saya tidak bisa sampai kecuali atas pertolongan dari Allah, kemudian pertolonganmu, kalau tidak Allah yang membantu, kemudian kalau bukan kamu yang bantu, maka saya tidak akan bisa sampai, tidak akan sampai tujuan. Maka saya minta belas kasihnya, minta satu unta saja, atau dalam kasus ini minta satu sapi saja. Namun justru sang Aqra balasannya, jawabannya sama persis seperti sang Abros, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah dia mengatakan bahwasanya apa yang dia dapat merupakan warisan dari keluarganya yang notabene keluarganya adalah orang kaya. Waristuhu hadzal mal kabiran kabir, saya mendapatkan warisan harta ini dari orang-orang besar. Nah, keluarga saya orang kaya. Nah, berdusta. Maka ketika jawabannya sama, maka malaikat mengatakan, "In kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunt." Maka apabila kamu dusta, semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kamu seperti kondisimu yang terdahulu. Qala fatal a'ma. Kemudian sang malaikat tadi mendatangi orang yang buta, fi surati, dalam bentuk yang sama, sama-sama buta, datang dalam bentuk orang buta. Faqal rajulun miskin wa ibnus sabil. Maka sang malaikat mengatakan, saya ini adalah orang miskin, tidak punya apa-apa. Wa ibnus sabil, ibnus sabil yakni orang yang bekalnya habis di tengah perjalanan. Qadin qata'a biyal hibalu fi safari, di mana bekal saya sudah habis di tengah-tengah safar. Fala balagali al-yawma illa billahi tsumma bik. Maka saya tidak akan sampai pada hari ini kecuali atas pertolongan dari Allah kemudian pertolonganmu. Artinya, kalau bukan Allah yang bantu, kemudian kalau bukan kamu yang bantu, ya saya tidak bisa apa-apa lagi. As'aluka billadhi radda 'alaika basarak syatan ataballagu biha fi safari. Maka saya minta dengan zat yang telah mengembalikan penglihatanmu, yakni meminta dengan menyebut nama Allah. Nah, dan insya Allah ada pembahasan bab tertentu, bab khusus dalam pembahasan ini, bahasanya la yurad man sa'ala billah, tidak boleh menolak orang yang meminta-minta dalam keadaan dia menyebut nama Allah. Nah, kalau dia meminta dalam keadaan dia menyebut nama Allah, maka tidak boleh ditolak, harus dikasih. Dan rinciannya insya Allah pada babnya. Namun dalam kondisi seperti ini, ketika ada orang yang dijelaskan di dalam hadis ini membutuhkan, miskin, dia pun punya kelebihan harta yang sangat banyak. Apalagi yang minta butuh menyebut dengan nama Allah, maka dalam kondisi ini hukumnya wajib untuk dia beri. Nah, dan ini diantara bentuk syukur nikmat atas harta yang dia miliki. Maka kata orang yang buta tadi, faqal, qad kuntu a'ma faradallahu ilayya basari. Ya, dulu saya juga orang buta. Dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatan saya. Dia bersyukur. Ketika dia memiliki penyakit, Allah kembalikan matanya. Dia menisbahkan kenikmatan tersebut kepada Allah. Maka ini orang yang bersyukur. Fakut masyid, ambil sesukamu. Ketika ada orang minta-minta, fakut masyid, terserah mau ngambil seberapa. Wadah masyid, dan tinggalkan apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan. Wallahi la ajahatukal yawma bisyain akhattahu lillah. Maka demi Allah, saya tidak akan memaksamu pada hari ini dengan sesuatu yang kamu ambil karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kamu mau ngambil semua pun enggak masalah. Ambil semua. Faqala amsik malam. Maka kata malaikat tadi, sudah, tahan hartamu. Innama ujulitum. Sesungguhnya kalian itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad radhiyallahu ank, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meridhai dirimu, wa sakhita ala sahibai, dan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kedua temanmu, yang Abras begitu pula Aqra. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka pada kasus orang yang buta tadi, ketika datang padanya malaikat dalam bentuk yang sama seperti dia dulu, sama-sama buta, enggak punya apa-apa, dia minta. Maka orang yang buta tadi tidak beralasan sebagaimana kedua temannya, tapi dia bersyukur, dia jujur, dia mengatakan, dulu saya juga buta, tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan penglihatan saya. Dan ini diantara sikap syukur seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata sang buta tadi, fakut masjid, maka silahkan mau ambil seberapa pun. Padahal yang wajib itu hanya satu saja, karena malaikat yang berubah menjadi laki-laki buta dan miskin hanya minta satu. Itu yang wajib untuk diberikan. Tapi orang ini betul-betul karena besarnya rasa syukur dia kepada Allah, dia menyerahkan seluruh hartanya. Fakut masjid, silakan mau ambil seberapa pun serah. Nah, wada masjid, dan tinggalkan sesukamu. Wallahi la ajahaduka al-yawma bisyai'in akhadtahu lillah. Maka demi Allah, saya tidak akan memaksamu pada hari ini dengan sesuatu yang kamu ambil karena Allah Subhanahu wa taala. Selain dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terdapat di dalam hatinya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani ketika ada orang yang menyebut nama Allah di hadapannya, meminta harta dengan menyebut nama Allah di hadapannya, karena besarnya pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berikan harta tersebut. Nah, dan ini termasuk sikap pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang disebut di hadapannya nama Allah Subhanahu wa taala, dia takut, dia taksyairu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Nah, maka kata malaikat tadi, amsik malah. Maka tahan hartamu. Sudah, ambil saja. Dijaga saja hartanya. Artinya tidak jadi diambil seluruhnya. Nah, karena itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis yang panjang ini, hadis yang mulia ini, bisa kita petik faedah yang sangat azim, sangat agung faedahnya. Di antaranya adalah bahwasanya sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta, menjadikan nikmat itu terus ada pada dirinya. Maka di antara sebab terbesar harta itu atau rizki itu akan tetap ada pada dirinya atau bahkan bertambah ketika dia mensikapinya dengan syukrullah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in syakartum la azidannakum." Dan apabila kalian mau bersyukur, maka la zidanakum, maka niscaya aku akan tambah kenikmatan tersebut. Wal in kafartum, namun apabila kalian kufur, kufur terhadap kenikmatan yang Allah berikan, mengingkarinya, seperti contohnya yang dikatakan oleh Abras dan Aqra. Ketika diingatkan bahwasanya harta, kesehatan itu semua dari Allah, dia berkelit, dia beralasan. Malah dia berdusta. Maka yang seperti ini menjadi sebab kenikmatan seorang itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini pula bisa dipetik faedah, di antaranya sifat bakhil merupakan sebab dicabutnya rezeki seorang. Bahkan sifat bakhil itu termasuk barakallahu fikum sifat yang tercela. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyudain adwa minal bukhl. Penyakit apa yang paling parah dibanding penyakit bakhil? Orang punya penyakit bakhil, punya penyakit pelit, itu sudah paling parah penyakitnya. Maka kata Rasulullah SAW, ayyudain adwa minal bukhul. Penyakit apa yang paling parah dibanding penyakit bakhil? Orang paling bakhil ini penyakitnya sudah parah. Nah, dia tidak mau memberikan, mengeluarkan apa yang ada pada dirinya dalam rangka lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini bukhul. Dan dengan ini, walhamdulillah kita selesai dari bab ma jaa fi qawlihi ta'ala wa la in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di masa min ba'di dharra'a masathu la yaqulanna hadzali. Kita selesai dari bab ini, dan adapun bab setelahnya biinillahi tabaraka ta'ala, insyaallah kita akan kaji, kita bahas di pertemuan ke depan. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.